Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله إخوانا في الدين حفظنا وحفظكم الله جميعا إن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab salat setelah takbiratul ihram atau seputar takbiratul ihram, di mana di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram, begitu pula kedudukannya dalam salat. Bahwasanya jumhur ulama berpandangan, apa pendapat jumhur? Wajib dan sebagai apa? Sebagai rukun, ya. Rukun yang wajib dalam sholat sehingga tidak sah sholat tanpanya. Jadi nanti berbeda hukumnya dengan takbir atau intiqal, takbir-takbir perpindahan yang akan kita bahas pada bahasnya nanti. Adapun takbir atau ihram, jumhur mayoritas ulama berpandangan itu adalah rukun. Dan Rasulullah SAW mengiringkannya dengan hadis. Telah kita sebutkan sebagai dalil yang menguatkan bahwasannya takbiratul ihram adalah rukun yang tidak boleh tidak harus dikerjakan dan tidak bisa ditinggalkan. Boleh ya? Apa? Dalilnya apa? Hadis orang yang jelas salatnya hadis itu diantaranya perintah. Tidak pun ta'ilah salat maka bir. Jika kau berdiri salat maka bertakbirlah. Itu perintah wajib. Ada lagi yang lebih? Saya ingat Abda Sayyid. Mungkin ada yang belum tahu rukun dengan syarat, ya. Rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan salat. Tidak sah satu ibadah tanpanya, akan tetapi dia berada di dalam rangkaian ibadah tersebut. Di dalam rangkaian ibadah tersebut. Misalnya salat, termasuk rukun adalah Al-Fatihah, termasuk sujud, termasuk rukuk. Ini kan bagian di dalam. Dan termasuk takbiratul ihram sendiri, yang dibahas oleh para ulama, apakah dia termasuk permulaan atau bagian? Dan dia yang paling termasuk bagian. Meskipun dia awal mula, namun dia termasuk dari rukun. Sehingga dia termasuk bagian dari salat dan dia termasuk yang diharuskan ada pada salat, tidak sah salat tanpanya. Dan rukun ini tanpanya maka ibadah tidak akan sah. Dilakukan karena sengaja ataukah karena tidak sengaja terlupa. Ini rukun. Syarat apa? Syarat sama dalam hal rukun, yaitu dalam hal wajib dan harus dilakukan, tidak akan ibadah tanpanya. Bedanya hanya saja kalau syarat ini berada di luar ibadah. Ini bedanya. Makanya syarat sholat apa? Yaitu berwudu dan bersuci dari najis, menutup aurat, meskipun ketika beribadah juga masih memakai atau masih melakukannya, namun dimulai sejak sebelum beribadah. Sehingga niat dimasukkan termasuk sesuatu syarat. Demikian pula menutup aurat itu kan dilakukan sebelumnya, menghadap kiblat. Sebelum sholat pun sudah menghadap kiblat dulu. Ya, begitu pula bersih dari najis dan seterusnya. Maka syarat maupun rukun sama-sama wajib hukumnya, tidak tidak bisa tidak ibadah harus ada, terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Itu yang paling dasar dan paling tinggi. Dan itu penting nih, kita mempelajari ilmu sholat. Namun yang wajib, ya memang harus dilakukan. Namun kalau lupa tidak mengerjakan, tetap sah sholatnya. Itu kalau wajib saja, wajiban. Tapi kalau rukun dan syarat, lupa wudu, belum wudu sholat. Kalian ini sholat. Lupa rukun, lupa tidak membaca Al-Fatihah, atau lupa tidak sujud dalam sholat. Tapi tidak ada sujudnya, tidak ada rukunnya. Tak salah sholatnya harus diulang. begitu pula takbiratul ihram. Menurut pendapat jumhur ulama, salat tanpa takbir Allahu Akbar pertama kali lafaz salat tidak sah salatnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan seorang yang tadinya salatnya kurang baik, Rasul memanggilnya dan mengatakan, "Irji, kembali sana. Wasalli, salatlah lagi. Fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat." Kemudian Rasul berpesan di antara pesan Rasul, "Idza qumta ila salat, kalau engkau hendak berdiri salat, fakabbir, maka takbirlah." Kemudian Rasul mengatakan, "Tsumma qra' mataya secara Al-Qur'an, tsumma raka' hatta tatma'inna rafi'an, tsumma fa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rafa' hatta tatma'inna sajidan, tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan." Itu misalnya wafa'al dzalika fi salatika kullaha. Dan seterusnya lebih sedikit. Ada satu hadis yang saya maksud yang menunjukkan bahwasanya takbiratul ihram ini termasuk rukun. Yang penting, ada yang ingat sebuah hadis? Ada yang ingat? Pak Selamat, boleh deh, saya ulang. Jangan dibuat, mobilnya jemput lagi, mobilnya yang ulang. Pak Selamat. Hadis? Pak Buwa? Dan Pak Haris, sebut. Oh iya, itu hadisnya. Yang maksudnya pengharaman sholat adalah itu takbir. Hadis miftahus sholat tuhur. Pembuka sholat adalah tuhur, bersuci. Wa tahrimuha dan pengharamannya, pengharaman perkara-perkara dalam sholat adalah dengan takbir. Tadinya tidak boleh makan, tidak boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol. Ketika sudah takbir, tidak boleh lagi. Maka disebut takbiratul ihram karena mengharamkan yang tadinya tidak boleh, yang tadinya boleh. Bicara, ketawa, ketidakadaan. Wa tahlil wa tahlil. Dan penghalalannya, tahallulnya, tahlilnya adalah halal. Kalau orang haji umrah cukur rambutnya sudah. Tidak ada larangan umrah lagi. Begitu pula salat kalau sudah salam, ucapan salam ke kanan, ucapan salam ke kiri, maka berarti sudah ngobrol dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat. Ya. Maka ini tahlil wa tahlil. Syahidnya, Rasul mengiringkan ya, takbiratul ihram dan salam dengan bersuci, tahara. Miftah sholat, pembuka sholat adalah bersuci. Pengharamannya adalah takbir, penutupannya adalah salam. Dan menunjukkan ini semua adalah rukun yang harus dilakukan, tidak sah tanpanya. Sholat tanpa kiri, sholat tanpa bersuci. Dan tidak ada sholat tanpa takbiratul ihram. Begitu mulai salam. Dan nanti akan kita jelaskan masing-masingnya, apakah salam yang dimaksud cuma satu kali salam, ataukah dua-duanya dua kali salam, ini rukun semua, tapi ada pembahasannya tersendiri di Allah Ta'ala. Kemudian kita sebutkan bahwa takbiratul ihram kemarin adalah lafaz ucapan Allahu Akbar. Tidak bisa digantikan dengan lafaz yang lain. Kira tadi Abu Hanifah, yang menulisnya hanya Abu Hanifah. Saya ada pun selainnya hampir semua ulama, ijma, bahkan mereka bahwasanya harus diucapkan dengan Allahu Akbar. Dan perlu kita ingat, jangan mengucapkan dengan lahan jari yang salah. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Kurbana. Jadi salah artinya, panjang baknya, Akbar. Ini lahan jari, tidak sah, Akbar. Kemudian Allahu Akbar, hanya panjang. Yang itu maknanya ada dua alif, dua hamzah. Allahu Akbar, apakah Allah yang paling besar? Apakah Allah yang paling agung? Ini pertanyaan. Allahu Akbar, tidak boleh baca alif. Ini termasuk lahan jari yang salah fatal kemarin telah kita jelaskan. Ada Allahu Akbar berubah menjadi Allahu Akbar, berubah jadi waw. Ya, ini dalam bahasa Arab terkadang ada, dikenal dalam beberapa kata. Karena memang berdekatan maksudnya. Sehingga terkadang seorang mengucapkan Allahu Akbar, A bukan Akbar, namun jadi Allahu Akbar. Karena setelah sebelumnya dhamma. Allahu, kalau Allah wakbar besar, Allahu wak, ini besar. Tapi kalau Allahu, setelah itu berarti Allahu wakbar sepenuh. Jadi kadang orang mengucapkan Allahu akbar jadi Allahu wakbar. Dan ini lahan yang kafi, lahan yang kesalahan yang tidak matang. Ini tidak sampai yaitu merubah makna dan seterusnya. Adapun dan seseorang tidak Jadi tentunya dengan ucapan takbir Allah Akbar tidak menyelesaikan dengan makna yang lain. Kita lanjutkan bab berikutnya sepuluh takbir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma'ahada takbir yarta'u yadaihi madmumakai al-atabih mabsutakan. Dan bersamaan dengan takbir ini yang sudah kita ketahui tadi bacaan Allah Akbar, yarfa'u yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya, madmumatay al-aqabih, dia menyebutkan dengan merapatkan jari jemari, madmumatay al-aqabih, dengan merapatkan jari jemari. Ini pendapat beliau dan ada silap silang pendapat yang terutama, mabsutakan, dan dengan dibuka, artinya bukan digenggam tapi dibuka, dan jemarinya akan tetapi dirapatkan bukan dibuka. Ini pendapat beliau dan sejumlah ulama yang lain demikian pula, seperti salah satu riwayat Imam Ahmad dengan saya ataupun Ibnu Majah, seorang ulama Hambali. Ada pun Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpandangan yaitu dibuka, dibuka bukan dirapatkan. Berdasarkan riwayat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka apa disebutkan yaitu dipahami juga adalah dari jemarinya dengan lapak. Dengan lapak nasyaf, yang artinya membuka. Akan tetapi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada kelemahan padanya, ya, hadisnya tidak sahih dengan bab tersebut. Sehingga jumlah ulama mengatakan bahwasanya jari jemari tidak dirapatkan dengan sangat. Namun keadaannya dalam keadaan tabiat biasa. Tidak dibuka lebar, begitu pula tidak dirapatkan dengan sangat. Dan inilah pendapat yang dirujukkan sejumlah ulama seperti Syekh Mukbil rahimahullah taala, begitu pula sejumlah ulama yang lainnya. Dengan berdasarkan hadis yang menyebutkan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi yarfa'u yadayhi mamdudatal asabi' la yufarriqu bainaha wa la yadumuha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka, maka ketika mengangkat tangan beliau, beliau buka, ya, tidak digenggam dan jemarinya, dan disebutkan lain fardhiha, namun tidak beliau renggangkan, ya, jadi jemarinya, wala yadumuha, tapi juga tidak beliau rapatkan, sehingga tengah-tengah, ya, sehingga tengah-tengah dan tidak sebatas yaitu digenggam dengan rapat ataupun dilonggarkan, akan tetapi pertengahan daripada hal tersebut. Saya disebutkan Ibnu Qudamah ini tadi, Imam Syafi'i mengatakan sunnah yufarriqu aswabi'ah. Ibnu Qudamah mengatakan Imam Syafi'i berkata sunnahnya adalah yufarriqu aswabi'ah, dibuka dari jemari. Dasar yang beliau jadikan pegangan adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanshuru asabi'ahu litakbir. Nabi dulu menyebar jari jemarinya ketika takbir. Namun hadis ini dhaif, di dalam sanadnya terdapat Yahya bin Yaman sehingga tidak kuat hadis ini. Juga ulama yang lainnya saya menyebutkan bahwasanya tidak yaitu dibuka. Hanya saja sebagian ulama pula juga mengatakan kalaupun sahih hadis tersebut, maka makna nasab ini belum tentu nasab adalah selalu dalam dasar dimaknakan membuka. Ada kala yang tentang konteks tertentu dimaknakan juga menutupkan. Sehingga disana lebih dikuatkan dari Al-Albani yaitu riwayat yang menyebutkan la yufarijuha, tidak membukanya, baina dibalibat, wala yatimuha, Kemudian menyebutkan riwayat dhamman syahidan dengan rapat yang kaku. Namun dia ya, tidak sampai rapat yang kaku ya. Namun juga tidak dibuka lebar di antara jari jemari satu dengan yang lain. Nah, ini tentang mesti dan berat dan jemari. Dan Syekh mengatakan biar kau jadi makmum batin asabir, mengangkat kedua tangan dengan dirapatkan ya jadi jemarinya makmum pakai dengan dibuka, artinya tidak digenggam. Baik. Ima dan bagaimana posisi antara takbir dengan mengangkat tangan? Nah, sebelum itu kita sebutkan hukumnya. Apa hukumnya mengangkat tangan? Para berbeda pendapat dan jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwasannya mengangkat tangan ini hukumnya sunnah, tidak wajib apalagi hukum. Ini kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Dan ini pendapatnya kuat, yang baik. Kenapa? Bukan hanya sebatas karena itu jumlahnya lebih banyak. Para ulama yang berpandangan seperti ini lebih banyak. Namun dikuatkan pula dengan dalil-dalil yang lain seperti hadis. Itu Rasulullah SAW ketika mengajari orang yang salat yang kurang baik, Rasulullah menyebutkan rukun-rukun dari awal. Apabila kau beri tidak salat, maka takbirlah. Ya. Dan Rasul tidak mengatakan warfa' yadayk, dan angkatlah kedua tangan. Menunjukkan ya. Meskipun itu perbuatan tadi sudah salah terus-menerus. Ya. Dia lakukan, akan tapi jika seorang terlupa ataupun tidak mengangkat tangan, maka yang pesah sholatnya. Namun tentunya kami tidak menyarankan dan tidak menyukai biasanya seseorang menyengaja melakukan sholat menyelisih dengan sifatnya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi saya sebutkan mengangkat kedua tangan beliau ketika sholat. Hanya saja ketika seorang terlupa ataukah tidak mengerjakan hal ini, maka sah sholatnya. Berbeda dengan takbir. Kalau dia lupa takbir Allahu Akbar, maka itu tidak sah sholat. Dan ini penting kita ulangi berkali-kali di beberapa tempat, beberapa masjid, karena sebagian orang menganggap takbiratul ihram ataupun yang lebih penting itu mengangkat tangannya, sementara hatinya kemana-mana dan tidak mengucapkan apapun, cuma mengangkat tangan kemudian dia taruh selesai. Padahal yang lebih penting adalah mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kita bisa sholat langsung seperti ini. Dan ini kita butuh tak menjadi sunnah, memang. Akan tadi tetap sahurat. Berbeda dengan dia sekali mengangkat tangan, jadi itu lah. Akan tadi dia tidak mengucapkan takbir, maka bisa tidak sahurat. Jadi maka ini pentingnya mengetahui hukum-hukum ini. Kemudian sudah kita mengetahui hukum tersebut, meskipun ini tidak sampai tingkat wajib atau tidak hukum, akan tapi sunnahnya demikian. Takbir disertai dengan mengangkat tangan. Lalu kapan posisi takbir dengan mengangkat tangan ini? Mengangkat tangan dengan takbir disebutkan lima. Yang pertama ma'a takbir, yakni mengangkat tangan disertai berbarengan dengan mengangkat atau dengan bertakbir. Jika seorang mengangkat tangan berbarengan Allahu Akbar, ya, berbarengan. Dan ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ta'ala. Itulah dari Bukhari meriwayatkannya bahwa rawahu Ahmad wa Abu Dawud an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ada dua lafaz dan dua nomor dalam Sahih Bukhari. Yang pertama lafaznya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadza mankibayhi, adalah dahulu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak beliau. Nanti akan kita bahas tentang ini. Tidak kata salat ketika beliau membuka salat. Dan membuka salat apa? Takbir. Seperti hadis lain menjelaskan, yaitu wa tahrimu wa takbir, mengharamannya, dan itu juga yang pertama kali diucapkan. Allahu Akbar. Ya. Dan nah kita bahas tentang masalah niat. Niat ini juga syarat, akan tetapi tempatnya dalam kondisi. Tidak ada seorang pun ulama yang saya mengkarenakan untuk mengharuskan tentang pembacaan daripada ini. Adapun yang menyebutkan sunnah itu hanya Syafi'i mutaakhirin dan bukan Imam Syafi'i sendiri. Ya, belakangan orang-orang. Adapun yang selainnya saya mengatakan tidak dikarenakan. Karena Rasul menjelaskan sifat sholat dari awal hingga akhir, lalu kamar ra'aitu musalli, dan Rasul berpesan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, dan Nabi sudah mengajarkan seluruhnya, dan tidak pernah dibukilkan Nabi mengatakan bahwa itu tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman dan seluruhnya. Maka telah kita sebutkan. Yang pertama kali Allahu Akbar. Kemudian ketika mengucapkan ini, Allahu Akbar, bentuk yang pertama bersamaan dengan takbirnya, dia mengangkat kedua tangan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Dalam lafaz yang lainnya, juga dalam Sahih Bukhari disebutkan, yarfa'u yadayhi hina yukabbir. Nabi SAW, yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangan beliau, hina ketika. Jadi hina, lafaz hina, artinya bersamaan. Beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir beliau, Allahu Akbar. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, au qabla takbir. Atau yang kedua, sebelum bertakbir. Sehingga orang mengangkat tangannya terlebih dahulu, kemudian dia letakkan Allahu Akbar. Ini boleh. Sampai pun dia letakkan mengangkat tangan, kemudian dia letakkan Allahu Akbar. Ini pun boleh. Sudah dalam hadis Ibnu Umar juga, namun dari riwayat al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim al-Sabuni rahimahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yarfa'u atrafa yadayhi hatta yakuna hadwama fi bayt thumma kabbar. Kata Ibnu Umar menceritakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai sejajar dengan kuda, thumma kabbar, kemudian baru beliau bertakbir. Maka kata-kata lafaz thumma kemudian ini menunjukkan mengangkat tangan dulu, baru kemudian thumma kabbar, kemudian baru bertakbir Allahu Akbar. Ini juga boleh. Ini yang kedua. Dan bentuk yang ketiga, awdan dan takbir. Ataupun boleh sehingga seorang mengangkat tangan yaitu setelah bertakbir. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, baru diangkat. Ini juga boleh. Rawahu Muslim min hadits Malik bin Huwairid, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Malik bin Huwairid, sahih dalam Sahih Muslim, yaitu sahabat Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah Al-Jarmi. Abu Kilabah Al-Jarmi adalah seorang tabi'i yang meriwayatkan dari sejumlah sahabat, termasuk Malik bin Huwairid. Dia melihat Malik bin Huwairid sedang memperagakan salatnya. Idza shalla kabbar adalah sahabat Malik bin Huwairid, kalau bertakbir, dia bertakbir dulu, kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Setelah itu kemudian sahabat Malik bin Huwairid mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yaf'alu hakadha. Dulu aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan seperti ini. Artinya sahabat Malik bin Huwairid menceritakan kalau Rasulullah SAW pun salatnya seperti itu. Artinya apa? Yakni setelah mengangkat tangan atau apa, yaitu ba'da takbir, mengangkat tangan terlebih dahulu, baru yaitu kemudian atau apa, bertakbir dahulu kemudian baru mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat tangannya adalah setelah takbir Allahu Akbar, kemudian mengangkat tangan. Dan ini sahih, ya, sekalipun sejumlah ulama mengingkari tentang bentuk yang ketiga ini, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia pernah mengatakan dalam satu dari lam ara man qala bi takbir takbir ala rafa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak berpandangan saya menyetujui orang yang mengatakan didahulukannya takbir daripada mengangkat kedua tangan. Takbir dulu baru mengangkat kedua tangan. Namun ucapan beliau ini dibantah oleh Al-Albani rahimahullah taala, dan beliau mengatakan yaitu wabada fiqhatil hadis, setelah jelas sahihnya hadis ini, fala udhra li ahadin fit tawaqquf 'ala al-amali bih, maka tidak ada udhur bagi seorang pun untuk bertawakkuf abstain dalam permasalahan ini. Maka setelah jelas sahih hadisnya, maka kita tidak melarang dan tidak mengingkari orang yang melakukan hal tersebut, karena itu dia salat yang sahabat paling dihal dan atas persaksian apa yang dia saksikan dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ketika bentuk ini alhamdulillah menunjukkan kelonggaran dalam masalah antara kapan dilakukan takbir dengan mengangkat tangan, ini longgar, ini wajib, perkaranya luas. Meskipun sebagian ulama merajihkan hanya sebagian yang saja. Seperti jumhur ulama, ya, merajihkan hanya yang yaitu merajihkan hanya sebagiannya, yaitu yang bersamaan ketika seseorang yaitu mengangkat ataupun bertakbir adalah bersamaan dengan mengangkat kedua tangannya. Dan sebagian yang lainnya berpandangan berbeda. Yang lain berpandangan berbeda. Namun yang benar dalam hal ini, Imam Ulama mengatakan bahwasanya perkaranya mudah dalam hal ini, ya, sehingga boleh memilih antara yang ini dengan yang itu, karena sebelumnya adalah sahih. Sebelumnya adalah sahih. Baik, nanti buku dulu lagi tentang masalah pendapat umum tentang ma'asyat bir. Contoh nanti di atas bisa kita tambahkan. Ini seputar permasalahan mengangkat tangan dengan takbir. Kemudian selanjutnya Syekh Nur Syekh mengatakan wal amru fi hadha wasit, perkara dalam urusan ini adalah longgar, boleh memilih seorang antara yang ini dengan yang ini. Wa muntaharrafu imma, kemudian pembahasan berikut ini adalah sampai di mana seorang mengangkat kedua tangan ini. Imma, apakah yang pertama ila hadzi mansibai, sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Yakni al-katifai, mansibai artinya katif, kedua pundak. Muttafaqun alaihi min hadits Ibnu Umar, sahih dari hadits Ibnu Umar yang lalu, dari riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim, kedua-duanya disebutkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW tidak yaqfa'u yadayhi hadwa mansibai, sesuai dengan pundaknya, riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW tidak aqama shalat, juga berdiri menegakkan salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mansibai, sampai sejajar dengan pundak beliau. Maka ini hadis yang menunjukkan mengangkat tangan sampai sejajar dengan kedua pundak. Kemudian yang kedua, bentuk kedua adalah au hadwal udhunain, adalah boleh juga seseorang mengangkat kedua tangannya, telapaknya sampai kepada yaitu udhunain, sejajar dengan telinganya. Jadi kalau pundak sejajar dengan pundak, atau telinga di atas lebih ke atas, sejajar dengan telinga. Rawahu Muslim min hadits Malik bin Huwairits, riwayatkan oleh Muslim dari hadits Malik bin Huwairits, hadwa udhunain, sejajar dengan telinganya. Baik, kemudian pendapat atau disebutkan yang ketiga, au hadwa furu'il udhunain, atau sejajar dengan furu' udhunain, yaitu ujung daripada udhunain. Wa furu'ul udhunain a'laha, dan ujung daripada telinga adalah bagian atasnya. Rawahu Muslim aidan min hadits Malik bin Huwairits, disebutkan dalam hadits Malik bin Huwairits, yaitu di atas jalan. If al-hada marrah wa hada marrah, pendapat beliau, boleh kau lakukan ini dan lakukan itu, li'ana zalika kullahu sabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini semua sahih dari Nabi alaihi wasallam. Dan perlu kami ingatkan, termasuk kesalahan ya, dalam bab ini adalah mengangkat tangan tidak sampai pundak atau lebih daripada telinga. Lebih daripada telinga, di atas kuping, sampai atas, ataukah di bawah pundak. Ini semua bentuk apa? Bentuk salah. Jadi di bawah pundak atau di atas telinga. Ini semua termasuk bentuk ya salah. Dan sebagian ulama merujukkan salah satu. Jumhur ulama merujukkan sejajar dengan pundak. Jumhur ulama, karena banyak riwayat adalah ini yang lebih banyak. Dan Ibn Umar mulai zaman mengikuti Nabi sejak lama. Ada bermakna Ibn Umar ini hanya sedekat mengikuti tulang Nabi sejajar. Maka jumhur ulama melihat banyak yang riwayat dan mulai zaman Ibn Umar dan seterusnya menguatkan sejajar dengan pundak. Dan sebagian yang lainnya yang berbeda. Dan ada pendapat yang sebagian yang lainnya berpandangan ringan. Dan pendapat yang lainnya yang ketiga longgar dalam hal ini, boleh ini, boleh itu. Dan sebagian ulama yang lainnya menjamak, yang ini dengan yang itu bukan pilihan, namun kedua-duanya ini sebenarnya sama sifatnya. Hanya kita yang satu mengisahkan sejajar dengan pundak, karena itu kurang lebih sejajar dengan telapaknya. Sementara yang meriwayatkan dengan sejajar dengan telinganya, yaitu furu'ul athabi, ujung-ujung anamil dari jemari ini sejajar dengan furu'ul udhunain, dengan atau dengan syahmat, dengan ujung telinga tapi yang bagian bawah, sehingga pertengahan seperti ini. Jadi ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Al-Sa'adah. Nolala ini mungkin yang lebih sama-sama yang tepat, namun seseorang boleh untuk melakukan sebagaimana di antara dua ini, karena masing-masing ada dari ini. Ada pun di bawah bahu ini salah, karena sebagian Rasulullah dengan sekarang kita lihat imam karena terburu-buru atau karena tidak tahu, sehingga salah itu cuma begini. Cuma begini. Di bawah, apa namanya, di bawah muda. Sementara disebutkan dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yubalir sihok ijadi. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai terlihat benar-benar ketika mengangkat apa kedua tangan dulu. Sampai sebagian sahabat memberitakan hatta jiro ikhfai, sampai bisa terlihat yaitu ketika dia. Dan disebutkan nanti ada sunnah, yaitu sholat ketika rukuk dibuka tangannya, ketika sujud juga dibuka tangannya, ya. Begitu pula ketika takbirat inna. Kenapa perlu diingat ini kalau sholat sendiri ataupun jadi imam. Tapi kalau sama ada yang di sampingnya jangan dilakukan. Nanti nyambut irungnya tonggol ini. Jadi ada yang sebagian semangat ya, membuka lebar. Tapi di samping kanan kirinya sudah sholat jamaah. Juga begini nih buka. Ini sampai dekat dengan mukanya sampingnya. Ini terjadi juga. Makanya tidak yang sebatas. Dan bukan juga terlalu kecil. Ya, seorang sampai apa namanya cuma di bawah dada dan kecil ini. Bukan juga seorang sampai yaitu yang tadi apalagi dalam sholat jamaah. Seorang sekadarnya membuka pada dada dengan bahu atau di atas agak telinga ataukah di antaranya yaitu ujung jari sejajar dengan ujung telinga bagian bawah. Dan ketika disebut rafa'a yadayhi, Rasul mengangkat kedua tangannya yad disebut yad. Perlu diingat dan ini faedah penting, ketika kita mendapati lafaz dalam dalil ataupun ayat disebut yad, maka itu yang dimaksud adalah telapak tangan. Dan ini penting, faedah ini. Karena ada pembahasan dalam masalah potong tangan, dalam masalah memegang ini, ada dalam masalah berbagai macam hal. Tangan, sampai wudu juga. Namun ketika wudu, yaitu tidak wudu dalam salat, taksir wudu, hantu wa idu, yaitu tidak marafis. Dan tangan-tangan kalian, aidi, jamak dari yad. Tentu duanya, yadaini, dua tangan. Bentuk banyaknya, aidi, yaitu tangan-tangan. Maka Allah perintahkan ketika mau salat berwudu, taksir wudu, aku ketika wajah kalian, ini berarti kalau dalam bab wudu karena mencuci tangan pertama kali sunnah saja ya. Adapun yang pertama kali adalah wajah begitu juga termasuk sebagainya berkumur. Kemudian sunnah wajah adalah tangan sampai ke siku. Jadi termasuk fardu kewajiban dalam wudu tangan dicuci namun bukan tangan yang pertama telapak tangan namun tangan sampai ke siku. Kenapa sampai ke siku? Karena disebut dalam ayat wa aydiyakum ilal marafiq sampai ke siku. Kalau tidak disebut sampai kemana, sampai ke siku atau sampai ke lengan atau ke tulang asa, maka yang disebut dia tangan itu adalah kaf. Seperti ketika Allah mengatakan dalam ayat, asyariku wasyariku watu faqta'u aydiyahuma, nakala minallah. Dan adalah pencuri laki-laki maupun pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. Jadi maksud potong tangan bukan kalau gini, bukan dari atas. Namun dia itu telapak tangan keduanya. Ini yang dimaksud dia. Faktoru aidiyahuma, potonglah tangan keduanya. Jadi tangan pencuri laki-laki dan wanita bukan potong dua-duanya. Ya, tapi tadi. Maka ini. Dan itu pun ada aturannya. Itu pun ada aturannya. Tidak mencuri telur, permen, masuk potong begitu pula yang lain. Dan ini hukum umum. Ya. Termasuk perbedaan, ini juga penting. Perbedaan antara al-sunnah dengan al-bid'ah, itu kadang dalam penerapan. Mungkin sama kitabnya, mungkin sama pembahasan yang penerapannya berbeda. Termasuk dalam bab ini. Dalam edaran yang seorang potong tangan. Hukum umum, kalau siapa mencuri, terjerat hukuman demikian-demikian. Ini hukum umum. Namun ketika hukum khusus, ya tidak langsung diterapkan. Dicari dulu bukti-buktinya, saksi-saksinya, kemudian yang dituduh berapa banyak. Kalau sudah terbukti dan jelas, baru diterapkan. Jika tidak, maka kalau tidak bisa, tapi tidak masalah atau ya ini yang belum terbukti. Ya, makanya tidak langsung diterapkan. Ya, gitu. Makanya hukum khusus. Begitu pula dalam masalah taksir, pengkafiran dan yang lain. Sebagian orang mempelajari nama penduduk Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembatal-pembatal Islam. Namun menerapkannya dengan gegabah sehingga tidak mencapainya. Pembatal Islam pertama berhukum dengan selain hukum Allah. Pembatal Islam kedua sihir. Pembatal Islam ketiga kesubunan. Langsung melihat pemerintah Tawud, Presiden Kasur, Wakil Presiden Kasur, Wali Abu Dhabi. Dengan mudahnya mereka mengkasurkan. Dan ini berbeda lalu sunnah dengan lalu bidang. Sehingga sampai Syekh Muhammad bin Abdullah dianggap sebagai ikan bakal ataupun yang mengajari teroris yang tetapikan hukum Allah. Nah, jadi tujuan kepada beliau. Maka ini akibat kesalahan yaitu oknum-oknum yang tidak mempelajarinya dengan mutqin ya, sehingga menerapkan teori apa yang mereka baca langsung kuburakan. ataupun langsung mereka terangkan. Tidak sama hukum polis terhadap orang tertentu dengan hukum umum. Manzaga alimailah makat jabar, siapa menyembelih di selain Allah kafir, umum. Namun ketika kita lihat ada orang menyebut dengan nama yang lain, tidak langsung kita kafir. Harus terpenuhi syarat. Mas, maaf tadi ada yang melakukan seperti ini. Tahu hukumnya atau tidak? Siapa tahu tidak tahu. Atau dia dipaksa oleh orang. Atau dia ingin duit. Saya kasih 1 juta, kalau berani ngomong seperti ini, saya mengingat di dalam hati, mas, saya tahu itu dosa. Tapi mau bagaimana nanti? Ada orang berhukum dengan hukum selain Allah. Di pengadilan bagaimana dikejar. Namun kalau saya enggak seperti ini, anak istri saya makan apa? Tapi saya tahu harusnya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulullah. Maka seperti itu tidak dikabur. Maka tidak bisa sembarangan juga seorang mengkabulkan dengan kita. Inilah. Lalu itu masih ke pertengahan antara yang berlebih-lebihan ekstrim dengan yang saya dia itu yang mengentengkan dan meremehkan permasalahan tersebut. Sebab ini masalah ini ajak ketika disebut yang dimaksud adalah kafir. Kenapa? Oleh karena ya ketika disebut apa ayat ini mengangkat kedua tangan beliau hasbah mati baik sejajar dengan pundak beliau, tangan sejajar dengan pundak, maksudnya telapak tangan sejajar dengan pundak, bukan tangan itu kemudian apa ini sejajar, ini kan sejajar, tapi yang disejajarkan bukan tangan yang ini ya. Akan tetapi apa yaitu telapak tangannya, bukan yang mana, bukan yang ini, akan tetapi yang ini telapak tangan ya. Bukan tangan yang lain. Makanya yang dimaksud dengan aljan ini adalah gafai. Wal hikmah tukarab ini adain. Kemudian disebutkan dan hikmah dari mengangkat kedua tangan indah takbulatul ihram. Ketika takbulatul ihram disebutkan beberapa hikmah. Dan sebelum kita baca, kita ingatkan bahwasannya yang namanya hikmah dalam syariat. Kita harus meyakini seorang muslim setiap apa yang Allah SWT syariatkan, itu pula Rasulnya, pasti mengandung hikmah. Ini satu, harus kita lihat. Sama saja apakah kita tahu hikmahnya atau tidak. Apa hikmahnya? Kenapa kok penggantinya musuh kok debu? Apa? Dari air kok gantinya kok debu? Kan debu kotor. Demikian. Terlepas orang tahu hikmahnya atau tidak. Baru sejak lama katanya ada orang mengatakan ini masih Allah. Apa ini? Lama kok katanya? Debu itu apa? Apa ini? Yang positif lah negatif apa katanya? Marai apa ini? Katanya? Orang-orang sekarang banyak melakukan penelitian sehingga sampai seperti kita katakan kemarin, failulah sunahnya Rasul di Rusia. Tidak lama-lama. Karena kemudian disebutkan kalau lebih dari 1 jam itu malah masalah. Tapi juga butuhnya sebentar. Failulah sampai di situ di beberapa perusahaan di Eropa, di Prancis, di Amerika, di Indonesia. Sampai perusahaan menyediakan tempat tidur karyawan. Kalau jam siang kira itu tidur. Dan itu mereka yakini akan menambah aktivitas apa kerja setelah itu kemudian sehat dan beberapa hari yang lain. Alhamdulillah setiap ada maupun dalam mata, dalam tidur pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan proses janin dalam roh dalam keadaan belum ada USG, dalam keadaan belum ada alat-alat medis kesehatan yang canggih. Maka ini semua karena memang datang dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kalau kita belajar ya faraid warisan, ataukah dalam fikih nanti belajar zakat juga luar biasa lagi. Kita tidak membayangkan Rasulullah SAW. Ya. Seorang yang tidak bisa membaca tidak bisa menulis. Tapi menyebutkan bilangan-bilangan hitungan yang luar biasa tepat tidak ada yang titik dan ini seharusnya seorang yang saya belum percaya dia sebagai nabi. Kalau objektif menilai mesti yakin kalau mesti nabi. Tidak mungkin tidak. Ya. Bagaimana zakat unta 120 ke atas? Ini lipat gandaan antara 50 dan 40. Kenapa kalau 120 ke atas baru lipatan antara 50 dan 40? Kenapa tidak dibawa 120? Setiap lipatan 5 unta keluar di zakat siap. Padahal Rasul tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Dan bisa tepat, betul-betul tepat, subhanallah. Belum lagi dalam para warisan dan sebagainya, maka ini memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu tentang maslahat dari yang diciptakannya, motor ataupun mobil ataupun pesawat, siapa yang paling tahu? Orang yang membuatnya. Ini perlakuannya seperti apa? Ini perawatannya seperti apa? Ini isinya bensin berapa liter? Ini oli bagaimana dan seterusnya? demikian pesawat, kenapa ini sayap yang satu seperti ini, kenapa yang belakang ada seperti ini, yang paling menguasai adalah yang membuatnya. Maka Allah SWT yang menciptakan kita paling tahu hikmah, maslahat bagi kita lebih daripada pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Allah SWT akan mengatakan, sesungguh tubuh kita, itu ada ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, wafi al-kusikum. Dan pada diri kalian, kata Allah SWT, ada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Baik dari aliran darah, baik dari aliran ataupun nafas, ataupun organ-organ yang detail dan rinci begitu luar biasa, semua itu ada hikmahnya. Kembali ke masalah ini, setelah kita meyakini seperti ini, nama Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana pasti memiliki hikmah. Maka sebagian persyariatan disebutkan para ulama hikmah-hikmah. Di antaranya di sini disebutkan Takbiratul Ihram, hikmahnya awalan at-ta'assi bi Rasulillah SAW, meneladani Rasulullah SAW. Ini hikmah yang pertama. Tentunya. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala laka qa'il, limadha rafa'ta yadayka? Kenapa engkau mengangkat tangan? Apa keuntungannya? Apa faedahnya? Faqul, maka jawablah, li'anna Rasulullah rafa'. Karena Nabi dulu mengangkat tangan. Dan setiap kebaikan ada pada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini jawaban yang pertama. Yang kedua kan yang kala ulama isyarat ila ta'zim Rabbil jalal adalah isyarat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sebagai orang menyembah patung ataupun dewa-dewa mereka dengan begini-begini, ya. Ada yang menyembah patung atau yang lainnya begini. Maka angkat tangan ini bentuk mengagungkan sesuatu. Yang ketiga, anna ba'dul ulama qad raf'u yadayhi isyarat ila raf'il hijab bainaka wa bain Allah. Adalah isyarat mengangkat hijab, membuka tabir antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tuhdiru qalban, sehingga engkau bisa menghadirkan qalbimu. Kita lanjutkan pada azan insyaallah taala. Jadi termasuk yang disebut hikmah yang terangkat dua tangan, yang ketiga dan yang pertama mutabarah Rasulullah SAW, itu yang pertama disebutkan oleh Syekh dan kami setiap muslim dalam melakukan setiap ibadah yang pertama kali adalah ittiba'an dari Rasulullah SAW, mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Allah mengatakan kulikutum menyebun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Itu Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya, kul, katakan kepada mereka yang Muhammad, in kuntum menyebun Allah, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah. Dan ayat ini disebut dengan ayat ijtihad, ayat ujian dari para ulama dan ulama. Orang yang mengaku cinta kepada Allah SWT, bahkan disebut hadis, hadisullah atau hadis. Yang mentasdiahnya, yang merekomendasikannya adalah amalannya. Maka dilihat berapa benar seseorang cinta kepada Allah, apalagi dia dicintai oleh Allah SWT. Tidak bisa kita pastikan seseorang dicintai oleh Allah kecuali dengan tauhidiyah dan cintanya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib misalnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, sa'uti rayat badan, aku akan berikan bendera ini begitu rajulan seorang lelaki yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasulah, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik, tidak. Namun Allah SWT mengatur bagi hamba-hambanya untuk berusaha mencintai Allah dan mereka akan dijanjikan mendapatkan kecintaan Allah jika mereka melakukan syaratnya. Allah merintahkan kepada Nabi-Nya, kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku. Niscaya Allah pun akan mencintai Nabi-Nya. Maka ini ayat yang jihad, seberapa seseorang meneladani Rasulullah SAW, semakin dia akan berhenti untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Begitu pula itu akan dijanjikan yang seorang mendapatkan hidayah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah, hidayah, ya. Maka di situ Allah menyebutkan di ayat yang lain, in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mau mengikutinya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan dapatkan hidayah petunjuk tersebut. Maka ini berapa di antaranya. Maka penting sekali mutabak sama Rasul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai ini menjadi syiar ulama al-hadis. Di saat muncul banyak pertentangan, mereka sebut nama ahli sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika muncul pertentangan, mereka menyebut diri dengan secara sendiri mengikuti mazhab dakwah salafiyah ketika banyak pertentangan dan seterusnya. Dan ini dari para ulama lagi, istilah islam tersebut, yaitu ketika muncul sekian banyak perbedaan dan perbedaan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas tentang perkara-perkara tersebut. Sehingga bersumpah ketika orang baik jelas ala bayina di atas petunjuk, dan dia mengikuti dan menerapkannya sesuai dengan ilmu yang telah ada kepadanya. Dia terapkan. Termasuk disebutkan dalam hadis min awtasyurul iman, termasukkan iman paling kuat, al-hubbu fillah wal-hubbu fillah, itu cinta bersih kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah SAW, mencintai dan bersih kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang dan termasuk ada faedah di sana di awal saya tahu tentang berhubbu rasuli dengan iman, mencintai Rasul termasuk iman. Termasuk mencintai beliau, bukan, yaitu di masa beliau para sahabat, 9 orang sahabat melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud dan berpesan Abu Talha salah satunya, ya Rasulullah, la tarfa' ra'sak, jangan anda angkat kepala anda, fayusi buka sahmun min siham uqaw, sehingga tertimpa kepala anda, yaitu panah di antara panah-panah mereka. Nahri guna nahrub, cukup tenggorokan itu bukan tenggorokan anda. Maka dari 9 orang tersebut, 7 orang meninggal dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, tidak bisa juga di sekitar Rasulullah SAW. Maka seseorang bisa di sana ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Dan kalau yang dibahas pada pembahasan akidah, di sana seseorang mendahulukan syariat Allah dan Rasulnya, ini yang pertama. Maka ketika ditanya, kenapa aku beribadah seperti itu? Karena Rasul seperti itu. Dan ini yang dijawab oleh Aisyah. Ketika ada wanita haruri, mawarik, kenapa kita diperintah untuk mengqadha puasa? Tapi kenapa kita wanita haid tidak diperintahkan mengqadha sholat? Jawaban Aisyah apa? Kadang ketika Nu'man, demikian kami dulu diperintah. Kadang ketika kita Nu'man, di ahli Rasulullah SAW, demikianlah kami dulu diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan Aisyah bertanya balik, haruri dia berhenti, apakah aku seorang wanita haruri ya, mawarik? Tidak, bukan. Karena itu terlihat, mereka ini sering menafsirkan ayat, menafsirkan hadis dengan akal mereka. Itulah yang ditafsirkan oleh Abdul Rahman bin Mujib pula, sehingga menafsirkan ayat, mengkafirkan Ali dan menusuk Ali bin Abi Thalib. Karena kemudian ketika terangkan tadi, seperti tadi, belajar pembatasan-pembatasan keislaman, 1, 2, 3 kitab, ya benar. Namun langsung terangkan per orang. Jadi langsung pemerintah tahu, presiden kafir, wakil presiden kafir, padahal kitabnya benar, kalau diundang. Tapi hukum perorangan, butuh bukti-bukti, saksi-saksi, tegakkan hukum di depannya, dan tidak sama dengan hukum umum. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi ini berbeda antara Al-Quran dengan yang lain. Maka ini yang pertama. Aisyah dan Rasulullah SAW menjawab, hikmah pertama, kenapa salah satu? Kenapa batal buang angin tujuh lagi? Karena Rasul melakukan seperti itu. Perkara kedua hikmahnya mengangkat tangan dari Ta'zimullah Azza wa Jalla. Karena itu terdapat padanya pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, itu adalah bentuk mengangkat hijab, ya, pembuka antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta tuhdiru qalbak, sampai engkau bisa menghadirkan kalbumu, wa tahdhir annaka waqifun baina yadayhi yunadi, sehingga engkau pun bisa merasakan menghadirkan yaitu dalam kalbumu engkau sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunadi rabbak, engkau ada di hadapannya, engkau bermunajat kepadanya, al-muqafid lil-muqafah. Seorang yang akan membaca doa di hadapan seorang, yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dan Tuhan Hamidani Abdi, Ar-Rahman Ar-Rahim, Asna Alayya Abdi. Seorang merasakan seperti ini, dua baik-baik. Wa minal akhtak, termasuk kesalahan seorang penjahit dalam mengangkat tangan. Ayar fa'ayadai jika sadiyai. Seorang mengangkat kedua tangannya cuma ke jajah. Itu masuk kesalahan. Walaysa ilal kadifain, seperti ini. Tidak sampai ke undang. Wahada abad dan ini sia-sia. Seperti tidak mengangkat tangan. Artinya sia-sia ini seperti yang akan datang. Karena dia cuma sampai tempat yang tidak mestinya. Li'annahu ma'asabah sunnah. Karena dia tidak mempersiap sunnah. Yang kedua termasuk sekarang. Ayyudhila sabba'ataydi fi sabahi unnay. Dia memasukkan kedua telunjuknya ke ini. Sabah unnay. Yang ini bagian ini di depan telinga. Atau dia masukkan ketika apa namanya apa takbir. Sebagai mengatakan kepada Syahmah. Syahmah ini jadinya yang ngil-ngil. Jika dia tentukan jempolnya. Kalau tidak, menunjuknya di sini. Mereng-mereng. Kalau tidak, di anda ada fil wudu, karena ini hanya pada wudu. Masukkan penuju ke sini, kemudian begini. Ini pada wudu pada jadi. Ayyamuka yadai al-udunain inda rafil yadai. Atau salah tiga, dia menyentuhkan dengan kedua telinganya ketika mengangkat dengan jempol. Atau dengan jarinya dia tentukan seperti harus ditentukan. Lahat ada yang baik. Jadi yang tidak baik, walau kena wakil. Jadi ini tidak ada cacat. Ini tidak ada cacatnya. Sehingga ini semua termasuk dia dalam beberapa kesalahan. Dan seorang menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat. Dan bukan miring atau menghadap ke telinga. Bukan seperti ini. Ya, dan bukan pula dia tentukan. Akan tapi tepat dihadapkan ke arah kiblat. Jadi pembahasan berikutnya adalah meletakkan tangan. Bagaimana cara meletakkan tangan kanan di atas kiri dan di mana posisinya, di bawah pusat atau di atas pusat atau di mana. Begitu pula tangan kanan di atas tangan kiri seperti arah posisinya, insya Allah sudah dapat di pertemuan yang akan datang, insya Allah Taala pada hari Senin di pekan yang akan datang, insya Allah Taala. Mana tadi ila hadzal qadar kita cukupkan di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.